de chave. Long da vela shikara jaan lena chave. Baliye te mukhde te dil lal chave. Long da vela shikara jaan lena chave. Dekhe bina dekhe tenu raah bina chave. Roop salona tera sona changda. Dupatta tera, dupatta tera, hai, dupatta tera, dupatta tera, dupatta tera narangda, hai ni mera dil mangda, dupatta tera narangda, hai ni mera dil mangda. हाय नी मेरा दिल मंगदा।